basah luka yang dulu pernah kau cipta. Kau sayat kembali di atas gerita lama. Tak pernah menjadi mimpi. Masih segar diingatan kenangan kita bersama, cinta yang telah berlalu ku simpan jadi sejarah. Biarlah ku jalan. Benar kata pujangga Selassie, ku sangka mayang-mayang, ku sangkakan daun selada. Orang benci ku sangka sayang, namun diri tak merasa. Tetapi apakah daya? Selama ini jauh mengejar mimpi yang tiada pasti. Biar hujan datang berturut, takkan tawaran selautan cinta. Ku hayalkan kasih mengekalkan rasa, kiranya gerimis sangkakan daun selada. Orang benci ku sangka sayang, namun diri tak merasa. Tetapi apakah